Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Pembahasan kita pada pertemuan lalu terhenti pada masalah Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabih. Al-Quran muhkam dan mutasyabih. Juga dijelaskan oleh penulis Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah bahwa Al-Quran jika ditinjau dari sisi ihkam dan at-tasyabuh maka terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, muhkam yang am, muhkam yang umum. Apa itu muhkam yang umum? Yaitu muhkam yang maksudnya al-itqan, kekokohan, keindahan, lafad-lafad dan maknanya. Dan kuat maknanya. Seluruh isi daripada Al-Quran itu benar dan bermanfaat. Dan seterusnya. Itulah makna ihkam yang am. Jenis atau macam yang kedua adalah at-tashabuh al-am atau ihkam yang pertama yang tadi, muhkam yang pertama, jenis yang pertama adalah ihkam al-am, dan ini Al-Quran disifati secara keseluruhan bahwa Al-Quran seluruhnya itu muhkam. Demikian juga macam yang kedua bahwa Al-Quran seluruhnya itu mutasyabih. Yang dimaksud dengan at-tashabuh adalah keserupaan dari sisi kesempurnaannya dan keindahannya serta tujuan-tujuan yang mulia. Nah, kita masuk pada macam yang ketiga. An-naw'u tsalits. Al-ihkamul khasu bi ba'dihi wa at-tashabuhul khasu bi ba'dihi. Muhkam yang khusus dan tashabuh mutasyabih yang khusus pada sebagiannya. Muhkam yang khusus pada sebagiannya dan tasyabuh yang khusus pada sebagiannya. Inilah macam yang ketiga bahwa Al-Quran itu sebagiannya ada yang muhkam dan sebagiannya ada yang tasyabuh, yang mutasyabih. Dan makna muhkam pada bagian yang ketiga ini, demikian juga makna tasyabuh pada bagian yang ketiga ini berbeda dari makna muhkam dan tasyabuh yang sebelumnya. Makna muhkam dan tasyabuh yang sebelumnya, yang pertama muhkam al-am, yang kedua muhkam tasyabuh al-am. Itu maknanya punya makna sendiri, dan makna muhkam khusus dan tasyabuh yang khusus itu juga memiliki makna tersendiri. Nanti akan dijelaskan apa makna muhkam khusus dan tasyabuh yang khusus pada sebagian ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebagian ayat Al-Quran jika ditinjau dari sisi ini, ada sebagiannya muhkam dan ada sebagiannya yang mutasyabih. Atau supaya lebih dipahami, makna muhkam yang khusus adalah jelas. Lafadznya jelas, maknanya jelas. Terang benderang, tidak susah untuk dipahami dan tidak ada kesamaran padanya tentang memahami maknanya. Ini disebut muhkam yang khusus. Dan tasyabuh yang khusus pada sebagian, yakni sebagian ayat-ayat Al-Quran bagi orang-orang tertentu karena kejahilan, karena kurangnya ilmu, karena al-hawa, hawa nafsu dan asabiyah yang dimiliki oleh dia, sehingga terkadang tersamarkan beberapa ayat Al-Quran bagi seseorang sehingga dia kurang memahaminya dengan benar, tersamarkan maknanya, maksud daripada ayat ini. Ini disebut muhkam yang khusus dan tasyabuh yang khusus. Adapun muhkam yang umum, maka makna muhkam yang umum yaitu keindahan dan kebagusan maknanya, lafad-lafadnya itu muhkam yang umum. Tasyabuh yang umum yaitu kesamaan, kesamarataan sisi Al-Quran itu semuanya indah, sama. Arti mutasyabih al-am yakni kesamaan dari sisi keindahan dan kesempurnaannya. Adapun muhkam yang khusus, maka muhkam yang khusus artinya jelas dan terang tanpa ada kesamaran. Tasyabuh yang khusus artinya ada kesamaran bagi orang-orang tertentu. Tetapi bagi orang yang berilmu, yang Allah berikan ilmu padanya, tidak ada kesamaran pada Al-Quran. Bahkan semua Al-Quran itu semuanya muhkam, jelas, terang benderang, dan tidak ada kesamaran padanya. Taib, mithlu qawlihi ta'ala. Macam yang ketiga ini, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Dialah yang menurunkan Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamah, dan di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang mutasyabih. Yang ayat muhkamah itu adalah ummul kitab, inti dan pokok daripada Al-Quran. Dan yang lainnya ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar bagi sebagian orang. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Maka orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyimpangan, mereka itu yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha'a al-fitnah, untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wil, dan untuk mencari-cari penakwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak ada yang mengetahui penakwilannya itu kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang berilmu, yaquluna amanna bih, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Kullun min indillah, semua itu dari sisi Allah, datang dari sisi Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Inti dari ayat ini, jadi dalil, ayat ini merupakan dalil tentang macam yang ketiga, bahwa Al-Quran itu terbagi dengan sebagian ayatnya itu ada yang muhkam dan sebagiannya ada yang mutasyabih. Maksud muhkam di sini muhkam yang khusus, dan maksud mutasyabih dalam ayat ini adalah mutasyabih yang khusus pada sebagian orang. Wa ma'na hadzal ihkam, dan makna ihkam pada macam yang ketiga adalah ayyakuna ma'na al-ayatu wadihan jaliyan. Maknanya adalah ayat, suatu ayat itu maknanya jelas, jadi, gamblang. La khafa'a fiha, tidak ada kesamaran padanya. Contohnya mithlu qawli, contoh ayat yang jelas, yang muhkam, yang tidak ada kesamaran padanya, jelas, gamblang, semua memahaminya, banyak. Dan keumuman ayat-ayat Al-Quran demikian. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, dan kami jadikan kalian itu syu'ub. Syu'uban yakni qabilah, semakna qabail, kelompok-kelompok dan qabail. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Nah, ini ayat sangat jelas. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa kalian diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, dan berbeda-beda tempatnya, rasnya, dan kabilahnya berbeda-beda. Jelas tidak ada yang tersamarkan di sini. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar kalian tattaqun, yakni takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka ayat ini jelas tidak ada kesamaran padanya. Wa qawluhu wa ahallallahu al-bay'a, Allah menghalalkan jual beli, jelas tidak ada kesamaran. وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, diharamkan atas kalian bangkai darah, lahm al-khinzir, daging babi, وما أهل لغير الله به, dan seluruh sajian yang, seluruh sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah itu diharamkan, jelas tidak ada kesamaran. Maka ini contoh-contoh ayat yang muhkam, contoh-contoh ayat yang muhkam, tidak ada kesamaran dan kebingungan padanya. Semua jelas, orang membacanya, membaca terjemahannya, faham dengan tujuan maksud dari ayat itu. Wa amthalu dzalika katsiran, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini makna muhkam yang khusus, muhkam yang khusus. Wa ma'na hadzat tasyabuh, kemudian beliau beralih pada maksud tasyabuh yang khusus. Apa itu tasyabuh yang khusus? Makna tasyabuh dimaksud pada bagian yang ketiga, ayyakuna ma'na al-ayati ayati mushtabihan mukhafiyan. Tasyabuh yang dimaksud di sini yaitu adalah suatu ayat yang maknanya itu mushtabih, samar, khafi, dan belum jelas bagi sebagian orang. Jelas bagi orang yang berilmu, orang yang kuat ilmunya, yang dalam ilmunya, yang faham tentang Al-Quran, maka tidak samar bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memahaminya, bagi orang-orang yang kurang ilmunya, maka mungkin bagi mereka ayat tersebut khafi, masih mushtabih, samar maknanya. Dan tentunya setiap orang berbeda-beda dalam memahami, dalam tingkat pemahaman, dan juga sekalipun dia seorang yang berilmu, berbeda-beda tingkat pemahaman seorang alim satu dengan yang lainnya. Sehingga tasyabuh di sini, yani tasyabuh di sini adalah relatif. Itu bagi sebagian orang tasyabuhnya itu sangat sangat kuat sehingga sangat tidak jelas bagi dia sama sekali karena kejahilan dia, dan bagi sebagian orang mungkin tersamarkannya sedikit saja. Tasyabuhnya sedikit. Adapun dari sisi Al-Qur'annya itu sendiri, maka tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang samar. Semua itu jelas, semua itu jelas, semua itu difahami, dan tidak ada yang tersamarkan dan mutasyabih sedikit pun dalam ayat Al-Qur'an secara hakikat. Tetapi secara pemahaman bagi individu per orang mungkin terjadi yang namanya tasyabuh, kesamaran. Jadi bukan salah pada ayat Al-Qur'annya, tapi salahnya kekurangan yang ada adalah pada orangnya, bukan pada ayat Al-Qur'annya. Sehingga sebagian ayat mungkin belum jelas bagi sebagian orang dan samar, kurang difahami bagi sebagian orang. Bihaitsu, sehingga dengan itu, karena kesamaran yang ada pada dia, yatawahhamu minhul wahim, ada yang memahami tentang ayat tersebut ma la yaliku billah, sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Au kitabih, atau ada seorang karena kurangnya ilmu yang ada pada dia dalam memahami ayat Al-Qur'an sehingga tersamarkan bagi dia dan kurang jelas makna ayat Al-Qur'an, dia memahami sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, dia fahami. Atau sesuatu yang tidak pantas bagi kitabullah, dia fahami ayat tersebut. Aw rasulihi, atau dia memahami tentang rasulnya, sesuatu yang tidak pantas ditujukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yafhamu minhu al-alimur rasikhu fil ilmi khilaf dzalik. Adapun orang yang dalam ilmunya, orang yang luas dan kokoh ilmunya, ar-rasikh, yang kokoh ilmunya, maka mereka memahami ayat-ayat yang mutasyabih bagi sebagian orang, mereka itu memahami dengan jelas. Khilaf dzalik, tidak seperti yang difahami oleh orang yang pertama tadi, tidak seperti difahami oleh sebagian orang yang kurang ilmu. Nah, inilah makna at-tashabuh al-khas. Inilah makna at-tashabuh al-khas, kesamaran yang khusus yang ada pada sebagian orang. Kemudian beliau di sini akan menjelaskan beberapa ayat yang mungkin tersamarkan maknanya bagi sebagian orang. Setelah beliau juga tadi telah menjelaskan contoh-contoh ayat yang muhkam, maka beliau juga akan menjelaskan contoh-contoh ayat yang mutasyabih bagi sebagian orang. Misaluhu, contohnya, fima yata'allaku billah, terkait tentang Allah Azza wa Jal. Ayyatawahama wahimun, mungkin ada yang mengira, ada seorang yang mengira karena kejahilan dia, dia memahami dalam ayat Allah fi min qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan, bahkan tangannya Allah, kedua tangannya Allah itu terbentang. Karena jahilnya orang ini, kurang ilmu yang ada pada dia, dia memahami ketika membaca ayat ini, Allah memiliki kedua tangan, langsung dia yang terbesit dalam hatinya, anna lillahi yadaini mimathilataini li'aidi al-makhlukin. Berarti Allah itu memiliki kedua tangan yang serupa dengan makhluk, karena kurangnya ilmu pada orang ini. Sehingga dia ketika membaca ayat ini, langsung tergambar pada dia, tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Padahal tidak demikian, orang yang berilmu tidak memahami demikian. Orang yang faham tentang akidah, faham tentang akidah salaf dalam memahami asma wa sifat, tidak akan memahami yang demikian. Maka tentunya jawaban dari pemahaman yang menyimpang seperti ini, bahwa ayat-ayat sifat itu harus diikat dan digabungkan dengan ayat-ayat yang muhkam yang lain. Jadi sebagian mungkin ada tasyabuh dalam satu ayat, tetapi jika dia merujuk kepada ayat-ayat Allah yang lainnya, maka tentu dia akan mendapat jalan keluar daripada kesamaran yang dia dapat tersebut. Harus diikat dengan firman Allah Azza wa Jalla yang lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat, Allah memiliki sifat, dan tidak ada yang serupa sama sekali satu makhluk pun seperti Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang berilmu mendengar ayat ini tidak sebagaimana yang difahami oleh orang-orang yang tidak berilmu, sehingga karena jahilnya mereka, bisa saja mereka menolak ayat tersebut. Wah, ini merupakan ayat, bukan artinya tangan. Ayat ini bukan tangan berarti. Kalau kita tetapkan artinya tangan, maka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka meragukan perombakan dan perubahan ta'wil tahrif dalam Al-Quran. Dan ini tercela. Itu sebagian contoh. Contoh yang lain, mithaluhu fima yata'allak bi kitabillah. Dan juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwa tidak bisa disamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla siapapun. Famithaluhu fima yata'allak bi kitabillah. Dan contoh ayat yang terkait dengan kitabullah Azza wa Jal. Karena dangkalnya ilmu seseorang, ayyatawahama wahimun. Mungkin ada yang mengira dan memahami tanaqud Al-Quran wa takdzibi ba'dihi ba'dan. Sebagian orang karena kurangnya ilmu yang ada pada dia, maka dia mungkin bisa memahami bahwa Al-Quran ini bertentangan sebagian ayat satu dengan yang lainnya. Al-Quran ini bertentangan maknanya sebagian ayat satu dengan yang lainnya, wa takdzib, dan satunya itu menyelisih ayat yang lain. Contohnya seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, hina yaqulullah ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah berfirman dalam ayat ini, ma asabaka min hasanah, apa yang menimpa dirimu dari kebaikan, maka itu bersumber dari Allah, Allah yang memberikannya. Wa ma asabaka min sayyi'ah, dan apa yang menimpamu dari kejelekan, maka itu bersumber dari dirimu. Jadi dalam ayat yang pertama ini, Allah menetapkan bahwa kebaikan itu bersumber dari Allah, dan kejelekan itu bersumber dari diri kita. Wa yaqulu fi mawdhi akhar, dan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Mereka, jika tertimpa kejelekan, mereka mengatakan, ini sebabnya adalah dirimu. Ini sebabnya adalah dirimu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka menganggap anggapan sial itu sebab datangnya kesialan itu adalah dari para rasul dan nabi yang Allah utus kepada mereka. Maka Allah mengatakan, kul kullum min indillah, katakanlah semua itu adalah dari sisi Allah. Kul kullum min indillah, katakanlah semua itu datang dari sisi Allah. Atau lengkapan dari ayat ini, in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Tusibhum hasanah yaqulu min indillah, jika mereka mendapat hasanah maka mereka mengatakan itu dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika mereka mendapat sayyi'ah kejelekan, maka mereka mengatakan ini dari sisimu, ini dari kamu, sebabnya kamu. Maka Allah bantah mereka, kul kullum min indillah, katakanlah semua itu dari sisi Allah. Lihat, mungkin orang yang membaca kedua ayat ini ada berbeda. Ada perbedaan, dan secara zahir ada pertentangan. Secara zahir ada pertentangan. Bagaimana di ayat yang pertama Allah mengatakan kejelekan itu sebabnya atau bersumber dari kita? Allah mengatakan pada ayat yang pertama, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kejelekan yang menimpamu itu dari dirimu. Dalam ayat yang kedua Allah mengatakan, kul kullum min indillah, semua itu dari sisi Allah. Ini mengatakan, ayat yang pertama tadi mengatakan yang jelek dari kita dan yang baik dari Allah. Sedangkan ayat yang kedua mengatakan semuanya dari Allah. Yang baik dan yang jelek itu dari Allah. Tentu sebagian orang akan tersamar bagi mereka penggabungan. Bagaimana ayat ini mengatakan demikian dan ayat yang lain mengatakan demikian, sehingga mutasyabih bagi sebagian orang, sehingga mereka mencela kitabullah dan tidak menerima kitabullah, menganggap bahwa terdapat kontradiksi dan terdapat pertentangan satu dengan lainnya. Maka ini salah dalam memahami yang seperti ini. Dan at-taujih penjelasannya juga nanti akan dijelaskan oleh Syekh dalam bab yang setelahnya. Penjelasannya bahwa ayat yang pertama ma asabaka min hasanatin famin Allah, ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Penjelasannya adalah bahwa ayat yang pertama ini Allah mengatakan apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari sisi Allah, dan apa yang menimpamu dari kejelekan maka dari sisi dirimu. Ini penyandaran di sini as-sababiyah, idhafah as-sababiyah, idhafah as-sababiyah. Jadi sebab kebaikan itu bersumber dari rahmat dan keutamaan Allah kepada seorang hamba. Allah, karena Allah lah, Allah rahmat memiliki sifat rahmah dan kasih sayang kepada hambanya, maka Allah beri kebaikan itu kepada hambanya. Dan sebab kejelekan yang menimpa diri kita dari musibah, malapetaka, bencana, sakit dan seterusnya, diniyah atau duniawiyah, semua musibah yang menimpa diri kita itu sumbernya, sebabnya adalah ulah tangan kita sendiri. Kita ikat dengan firman Allah yang lain, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah ulah, sebabnya ulah tangan kalian sendiri. Sehingga penyandaran di sini, penyandaran sebab. Sebab datangnya musibah itu karena ulah tangan kita. Jadi bukan penyandaran ciptaan, tidak. Sedangkan pada ayat yang pertama, pada ayat yang kedua, yang mana mereka mengatakan wa intusibum sayyi'ah, orang-orang musuh-musuh para rasul mereka itu, jika menimpa mereka kejelekan maka mereka beranggapan sial itu sebabnya dari para rasul, sebab datangnya kejelekan itu daripada rasul. Jika mereka mendapat kebaikan, mendapat hujan, mendapat lapang rezeki mereka, maka mereka mengatakan ini dari Allah. Tapi jika mendapat lawan daripada itu, kekeringan, kemarau, kebangkrutan dan seterusnya, maka mereka menganggap sial bahwa itu semua sebabnya adalah datang dari nabi yang Allah utus dan para pengikutnya. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Musuh-musuh Nabi Musa alaihissalam, pengikutnya Firaun, mereka itu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka menganggap sial karena adanya Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan juga kisah kaum Saleh yang kaumnya mengatakan tatayyar nabik wa biman ma'ak, kami itu menganggap sial karena adanya kamu dan pengikutmu wahai Saleh. Kejelekan-kejelekan yang menimpa kami ini semua karena sebab adanya kalian yang selalu memperingatkan kami dan pengikutnya kalian. Dan juga kisah ashabul qaryah dalam surat Yasin, qalu ta'irukum ma'akum, qalu tatayyar nabikum. Mereka mengatakan ashabul qaryah, yang mana Allah utus beberapa rasul di tengah-tengah qaryah, di tengah-tengah kampung tersebut, sampai Allah utus tiga orang rasul di tengah-tengah mereka, tapi mereka tetap mendustakannya. Sampai-sampai mereka mengatakan kami menganggap sial karena sebab kalian ini wahai nabi. Maka Allah balas, Allah ingkari ucapan-ucapan mereka dengan mengatakan kullum min indillah, semua itu datang dari Allah. Semua itu datang dari Allah, bukan dari sebabnya rasul. Tidak, semua itu Allah yang menciptakan. Jadi idhafah penyandaran kejelekan di sini itu penyandaran penciptaan. Jadi Allah yang menciptakan kebaikan dan Allah yang menciptakan kejelekan. Jadi bukan penyandaran sebabiyah, bukan penyandaran sebabiyah. Adapun pada ayat yang pertama tadi, penyandarannya itu adalah penyandaran sebabiyah, idhafah asy-syai' bi sababi ila sababi, menyandarkan sesuatu pada sebabnya. Terjadi musibah, maka sebabnya karena ulah tangan kita. Dan bahkan Allah banyak memaafkan perbuatan dosa-dosa kita. Seandainya Allah iqab, tidak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun yang hidup. Adapun pada ayat yang kedua, maka idhafah yang dimaksud pada ayat ini, penyandaran takdir. Penyandaran takdir dan penyandaran penciptaan. Jadi yang menciptakan yang baik dan yang jelek itu semua dari Allah. Bukan karena Rasul, bukan karena siapa-siapa. Allah yang menciptakannya. dengan ayat ini tidak ada pertentangan dengan penjelasan yang seperti inilah. Tidak ada pertentangan dan tidak ada tasyabuh dalam ayat yang dianggap itu sebagai ayat yang mutasyabih pada sebagian orang. Wa mithaluhu fima yata'allaq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyatawahhama wahimun. Contoh yang lain. Wa mithaluhu fima yata'allaq bi Rasulillah, contoh terkait anggapan yang tidak pantas kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ayyatawahhama wahimun. Seseorang menganggap dan memahami dalam firman Allah min qawlihi azza wa jalla, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik. Apabila dan jika kamu berada dalam keraguan wahai Muhammad alaihi salatu wasallam terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, fas'al, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelummu. Laqad ja'akal haqqu min rabbik, telah datang kebenaran dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Zahiruhu, nampak zahir dari ayat ini menjelaskan, menunjukkan anna Nabi SAW kana syakkan fima unzila ilaih, bahwa Nabi itu dahulu beliau masih ragu dalam apa yang pada apa yang diturunkan kepadanya. Maka ini tentu pengurangan terhadap hak Rasul. Tidak mungkin Rasul memiliki keraguan. Maka zahir dari dalam ayat ini, janganlah kamu ragu wahai Muhammad alaihissalatu wassalam, fa in kunta fi syak, jika kamu merasakan keraguan terhadap apa yang kami turunkan, berarti mungkin ada yang memahami bahwa Rasul sempat ragu. Atau ayat yang setelahnya juga akhir ayat, fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sebagian orang mungkin menganggap ayat ini berarti Rasul pernah mengalami keraguan di awal-awal risalah. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sama sekali. Rasul tidak pernah mengalami keraguan sama sekali. Bahkan harus diikat dengan firman Allah yang lain, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Dan ini akan ada penjelasan yang lebar dari beliau pada bab yang berikutnya. Poin intinya bahwa larangan di sini bukan berarti bahwa Rasul terjatuh dalam perbuatan tersebut. Larangan ini bukan berarti bahwa Rasul terjatuh pada perbuatan tersebut. Dan ada banyak contoh-contoh yang mana larangan itu, sesuatu itu tidak terjadi padanya. Tetapi dilarang untuk melakukannya walaupun tidak terjadi padanya. Itu untuk memperingatkan orang lain supaya tidak terjatuh dalam seperti orang-orang yang terjatuh dalam larangan ini, terjatuh dalam perbuatan tersebut. Bukan berarti menunjukkan orang yang dilarang itu pasti terjatuh dalam perbuatan yang dilarang. Tidak, tidak mesti. Contohnya firman Allah azza wajalla, "Wa ma yanbaghi lir-rahmani ayyattakhidha walada." Tidak pantas bagi Ar-Rahman itu, bagi Allah memiliki, mengambil seorang anak, memiliki seorang anak. "Wa ma yanbaghi lir-rahman ayyattakhidha walada." Apakah kemudian kita katakan berarti mungkin Allah punya anak? Tidak, tidak memungkinkan. Kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Jika Allah itu memiliki anak, maka kata Rasul, maka katakanlah akulah yang pertama kali menyembahnya. Jika Allah itu punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembahnya. Apakah berarti bahwa memungkinkan hal ini terjadi? Tidak, sama sekali tidak akan mungkin. Tidak mungkin terjadi. Jadi terkadang suatu pembicaraan itu diucapkan bukan berarti itu sudah terjadi. Wala yasuddunnaka, juga ayat yang lain Allah berfirman, wala yasuddunnaka an ayatillah ba'da idh unzilat ilaik, dan janganlah mereka orang kufar itu memalingkan kamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam dari ayat-ayat Allah. Jangan sampai mereka itu memalingkan kamu dari ayat dari agama ini. Apakah Nabi pernah berpaling dari ayat Allah mengikuti orang kufar? Jawabannya tidak pernah sama sekali. Nabi terus mengikuti ayat Allah, terus beriman dengan Allah, tidak pernah menyeleweng mengikuti maksud orang kufar. Tetapi di sini larangan bukan maka kaidahnya adalah setiap larangan itu bukan berarti bahwa orang yang terlarang itu pernah terjatuh dalam perbuatan tersebut. Nanti akan ada penjelasan dari beliau juga pada pada bab yang berikutnya. Saya mungkin pembahasan ini yang bisa kita bahas di sore hari ini naktafi li hadzal qadr. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.